jalanmu lewat gelanggang tujuh bunda dari ku akan bisa tenang di jasadmu sepanjang umurku. Bila malam tanpa bintang ku akan menjadi bintang. Sepanjang hangatnya malam, ku yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus dalam dilewat telanggi tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Ku yakin ku bisa bawamu terbang menembus pelangi lewat pelangi tujuh bidadari. Ku yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Yakin ku bisa bawamu terbang ke angkasa, menembus pelangi lewat pelangi tujuh bidadari. Yakin ku bisa temani jasamu sepanjang umurku. Yakin ku bisa bawamu.